pun tertawa, karena ku hanya diam dan membisu. Ingin ku mati diriku sendiri yang tak berkutik di depanmu. Ada yang buat lidahku gugup tak bergerak, ada pelangi di bola matamu dan memaksa diri untuk bilang aku sayang padamu. Mungkin Sabtu nanti semua isi di hati, dan aku benci harus jujur padamu tentang semua ini. Jam dinding pun tertawa karena ku hanya aku sayang padamu.